إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan itu merupakan salah satu syiar Islam yang paling agung, yaitu perkara salat, di mana Allah Subhanahu wa taala fardhukan langsung kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di atas langit yang ketujuh tanpa perantara malaikat Jibril. Dijadikan ibadah ini bagian daripada rukun dan tiang Islam. Bahkan perkara salat adalah yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa ta'ala hisab, yang pertama kali dihitung kelak pada hari kiamat daripada berbagai macam amalan dan perbuatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Awwalu ma yuhasab bihi al-'abdu min 'amalihi salatuhu." Amalan yang pertama kali akan dihisab pada setiap hamba adalah salatnya. Maka ini barometer. Maka ini tolak ukur. Fa in saluhat faqad najaha wa aflah. Kalau salatnya benar, maka menjadi hamba yang berhasil dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan barang siapa yang salatnya jelek, maka dia merupakan hamba yang gagal dan merugi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak menghiraukan perkara salat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Generasi yang baik akan digantikan dengan generasi yang jelek. Adha'us salat, di mana mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, karena mereka mengikuti nafsu syahawat. Apa konsekuensinya? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan mendapatkan al-ghay. Apa itu al-ghay? Kata ulama ahlu tafsir, wadin fi nari jahannam. Ghay merupakan lembah di neraka jahannam. Amikun qa'ruhu, merupakan lembah yang dalam. Harun syedid, apinya panas. Khabithun ta'muhu, dan baunya pun busuk. Ini yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, ghay, lembah dalam neraka api jahannam, bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya. di dalam perkara ini umat manusia terbagi menjadi 5 golongan. Kita semua tidak ada yang tahu termasuk dari golongan yang keberapa. Yang pertama, mereka yang mengingkari kewajiban salat, bahwasanya salat ini tidak wajib. Yang mau salat bagus, monggo silahkan. Yang tidak mau salat juga tidak mengapa. Padahal ini merupakan rukun Islam. Oleh sebab itu para ulama menghukumi kekufuran bagi orang-orang yang mengingkari kewajiban salat, karena dia sama dengan mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Yang mengingkari satu ayat berarti sama dengan mengingkari seluruh mushaf. Ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, mereka mengerjakan salat atau mereka meyakini kewajiban salat, tahu salat itu wajib, walakin tarakuha takasulan wa tahawunan, akan tetapi mereka meninggalkannya karena meremehkan, menghinakan perkara salat ataupun malas-malasan di dalam melakukannya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salat, perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah salat, ini batasnya. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan salat maka telah kufurlah dia. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau menegaskan, man hafaza alaiha falahu nurun wa burhanan yaumil qiyamah, barang siapa yang menjaga perkara salat, dia akan mendapatkan petunjuk, penerang, bukti keselamatan kelak pada hari kiamat. Sebaliknya, wa man lam yuhafidz 'alaiha, yang tidak menjaga perkara ini, tidak menjaga salatnya, tidak mendapatkan penerang, tidak mendapatkan bukti, tidak mendapatkan keselamatan kelak pada hari kiamat, dan dia akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Kata para ulama mengenai hadis ini, artinya orang yang meninggalkan salat karena disibukkan dengan hartanya, maka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat bersama Qarun yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pendam dia di dalam bumi berikut pembendaharaan yang dia miliki. Begitu pula yang meninggalkan salat karena disibukkan dengan kekuasaan, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, penguasa Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan tahta dan pangkat, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama Haman, menterinya Fir'aun. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan barang dagangan, akan dibangkitkan bersama Ubay ibn Khalaf, tajir, pedagang, kafir Quraisy di kota Makkah yang selalu mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini kedudukanmu wahai peninggal sholat. Maka ini merupakan kedudukanmu wahai peninggal salat. Maukah engkau dikumpulkan bersama mereka, Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay ibn Khalaf? Yang ketiga, orang yang mengerjakan salat akan tetapi dia selalu akhirkan dari waktunya. Dia kerjakan tapi selalu akhir. Salat dijadikan perkara yang kesekian bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Wail neraka bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Bagaimana bisa? Orang yang mengerjakan salat tapi mereka dalam neraka, wail. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang mengerjakan salat dengan melalaikannya, mengeluarkan dari waktu. Karena salat ini ada aturan, ada batasan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ini sudah diatur sesuai dengan batasan waktu. Sebagaimana ikhwani afidhakumullah, kita tidak diperbolehkan salat sebelum masuk waktunya, begitu pula kita diharamkan untuk melaksanakan salat ketika sudah keluar daripada waktunya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan uzur syar'i. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh para sahabatnya, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang paling dicintai oleh Al-Khaliq pencipta, as-salatu ala waktiha, salat sesuai dengan waktunya. Oleh sebab itu datang peringatan keras dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya beliau pernah bersabda, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang kehilangan salat asar, sama seperti orang yang kehilangan anak dan hartanya. Bagaimana keadaan anda? Buah hati yang anda miliki, anak yang paling anda cintai, tiba-tiba hilang. Kemudian harta yang anda kumpulkan berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba musnah. Bisa jadi seorang muslim stres, pingsan, sakit, gila. Kalau kurang dari imannya, bisa jadi dia bunuh diri. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Yang kehilangan salat asar sama dengan orang yang kehilangan anak dan hartanya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada para sahabat mimpi yang beliau lihat di malam hari. Dan mimpi Nabi merupakan wahyu, tidak sama dengan mimpinya kita. Sabda beliau, atani lailata atiyan fa akhadha bi dhubu'i. Aku didatangi oleh dua orang di dalam tidur. Dua orang di sini adalah malaikat yang memberikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diambil pundakku sambil mengatakan, intarik, berjalanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka aku pun berjalan. Fa'ataitu ala rajulain. Kemudian aku mendapati dua orang. Muttaji'in, yang satu dalam keadaan terbaring. Wal akhir qa'imun alaihi bisakhrati. Dan yang lain dalam keadaan berdiri sambil membawa batu yang besar di tangannya. Yang membuat Nabi alaihi salatu wassalam heran. Farrajulu yahwi bil hajati ala ra'sih. Orang yang berdiri melemparkan batu tersebut di atas kepala orang yang tertidur. Fayatadahdahul hajar hahuna wa hahuna. Kepalanya pun hancur, batu itu pun remuk. Kemudian diambil kembali batu untuk kedua kali. Fayahwil hajar bira'sih. Dilempar untuk kedua kalinya di atas wajah orang yang tertidur. Kembali batu itu pun hancur. Dan kepala itu pun pecah. Nabi AS adalah Nabi yang paling rahmat kepada umatnya. Kaget sambil mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, maha zan. Apa yang mereka amalkan? Apa yang mereka berbuat? Apa yang mereka lakukan? Malaikat mengatakan, ar-rajulul ladhi ya'khudul qur'ana fayarfaduh. Yang pertama kali dihancurkan kepalanya adalah seseorang yang diberikan Al-Quran, tapi dia menolaknya. Al-Quran cuma diletakkan sebagai pajangan dalam rumah. Tidak pernah dibaca, apalagi dipelajari, difahami intisarinya. Kemudian yang kedua kali dilempar di atas wajahnya. Fa'innahu rajulu yanamu ala salatil maktubah. Yaitu seseorang yang tidur di saat dikumandangkan salat wajib. Dia tahu 15 menit lagi azan akan dikumandangkan. Kemudian dia tidur, yakin salatnya akan lepas. Maka ini balasan bagi mereka. Dan ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin yang suka begadang di malam hari. Baik itu melihat bola, film, orkes. Kemudian subuhnya mendungkur dalam selimut. Akan mendapatkan peringatan keras dari Rasulullah SAW sesuai dengan hadis di atas. Para ulama pun berkata, kalau seandainya anda hidupkan semalam suntuk dengan membaca Al-Quran, tilawatul Quran, semalam suntuk. Kemudian dengan membaca tilawah itu, anda tidur dari salat subuh, maka begadang tersebut dihukumi haram. Karena membaca Al-Quran sunnah, subuh hukumnya wajib. Lantas bagaimana orang-orang yang bergadang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian terlelap daripada salah satu rukun Islam yang paling agung. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumidin wa ba'd. Ma'asyir al-hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang keempat, mereka adalah umat manusia yang meninggalkan salat Jumat dan jamaah. Kalau sudah meninggalkan salat ini, berarti dia sudah berpartisipasi di dalam mengosongkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya fi salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bayt. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan, dipanggil kepada kalian salat Jumat, lekas datang menuju kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Betapa banyak di antara kaum muslimin mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dia masih sibuk di pasarnya. Mendengarkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dia masih sibuk di tokonya dan warungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dibuat lalai oleh anak-anak dan harta-hartamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan khutbah tidak lebih dari 30 menit, paling banyak 40 menit. Mengerjakan salat Jumat tidak lebih dari 1/4 jam. Dilalaikan daripada perkara-perkara duniawi. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau korbankan ridha duniamu dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Umat manusia yang mengerjakan sholat asal-asalan. Sholatnya abal-abal. Tidak menegakkan rukun, syarat-syarat maupun kewajiban di dalam sholat tersebut. Dan ini mayoritas sebabnya karena kejahilan. Tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mau sedikit melihat bagaimana kita sholat paling tidak seperti dengan sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang pemuda pernah mengerjakan sholat di masjid dan Nabi alaihi salatu wassalam di ujung sambil melihat, memperhatikan pemuda itu. Setelah salam, ditegur oleh Rasulullah, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Wahai pemuda, kembalilah engkau, kamu belum sholat. Maka dia pun kembali, diulang sampai 3 kali. Diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengulangi sholatnya. Kenapa para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dia tidak mendatangkan satu rukun, yaitu tuma'nina. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyu sariqah ta'udunahu akbah indakum? Pencurian yang bagaimana menurut kalian yang paling keji? Para sahabat berkata, alladhi yasrik mala akhi. Pencurian yang paling keji wahai Rasulullah, yaitu orang yang mengambil harta saudaranya sendiri, bukan orang lain. Yang paling dekat nasabnya, dia curi. Ini pencuri yang paling keji. Kata Nabi SAW, bukan ini. Akbahu sariqah alladhi yasrik fi salatihi. Pencurian yang paling keji, yaitu yang mencuri di dalam salat. Para sahabat bingung. Kaif yasrik salatahu? Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk salah satu di antara kita mencuri dalam salatnya? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yutim ruku'ahu wala sujudahu. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Betapa banyak di antara kaum muslimin zaman sekarang salat 4 rakaat tidak lebih dari 1 menit. Seperti dikejar dari hutangnya. Manggut-manggut seperti ayam ketika mematuk biji. Na'udzubillah. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat terdekat Nabi alaihi salatu wassalam, pernah melihat seseorang sujud dan rukuk tidak sempurna dalam salatnya. Maka Hudzaifah bertanya kepada orang itu, "Mundzu mata sallaita ala hadhihi al-hal?" Wahai saudaraku, sejak kapan engkau salat seperti ini? Maka kata orang tersebut, "Mundzu 40 sanah." Aku salat seperti ini sejak 40 tahun. Apa kata sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang paling tahu dengan petunjuk Rasulullah? Kata Hudzaifah, "Ma sallaita mundzu 40 sanah." Kalau gitu engkau belum salat selama 40 tahun. "Law mitta 'ala hadhihi as-salat." Kalau engkau wafat, kalau engkau mati dengan solat yang model seperti ini, lamitta ala ghairi sunnati Nabi alaihi salatu wassalam, maka engkau akan mati bukan berada di atas jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Fata'allamu. Maka hendaknya kaum muslimin mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi yang diwajibkan kepada mereka, muslim maupun muslimah. Yang mana tidak diperkenankan bagi kita untuk jahil di dalam perkara-perkara tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.